12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sidaralun, berita siang edisi hari ini Kamis 31 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firza. Kecelakaan tunggal, warga Jawa Barat meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. KPK ajukan 4 syarat terkait proyek Hambalang. Amerika Serikat pindahkan tahanan Guantanamo. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedralun Hamdan, warga desa Pangsorliu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dalam perjalanan saat menuju ke rumah sakit Cut Mutia. Hamdan mengalami luka berat pada kepala bagian belakang pasca sepeda motor Honda Revo BL4793KC yang dikendarainya berboncengan dengan Kuden, warga desa Citarik, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan, Banda Aceh. Dari ID, Saint Henry melaporkan. Kasalantas AKP Nita Febrianti mengatakan akibat kecelakaan itu, Hamdan meninggal dunia dalam perjalanan saat menuju ke rumah sakit Cut Mutia. Disebutkan kronologis terjadinya kecelakaan itu berawal pada saat sepeda motor Honda Revo BL4793KC yang dikendarai Hamdani berboncengan dengan Kuden melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Saat tiba di tempat kejadian, Hamdani selaku pengemudi tidak bisa mengendalikan sepeda motornya karena bermuatan barang dagangan jenis sandal yang ditaruh pada bagian depan. Karena tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, korban menabrak tiang rumah T. Sarifuddin yang berada di tepi jalan. Syedralun, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi 4 syarat agar pembangunan proyek kompleks olahraga di Hambalang bisa dilanjutkan. Persyaratan tersebut disampaikan ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkunjung ke KPK beberapa waktu lalu. CNN Indonesia melansir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Di mengatakan dalam pertemuan tersebut, tim audit disambut oleh dua wakil ketua KPK, yakni Saud Situmorang dan Alexander Marwata, beserta 3 deputi tim KPK. Tim audit kemudian mendapatkan penjelasan bahwa KPK mendukung upaya penyelamatan aset negara di Hambalang. Tak hanya itu, Basuki mengatakan KPK menjelaskan bahwa yang disita selama ini adalah dokumen proyek dan bukan proyeknya untuk penanganan masalah hukum. Syedralun, Pentagon berencana untuk memindahkan belasan tahanan dari penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo di Kuba ke setidaknya 2 negara. Transfer berlangsung seiring langkah pemerintah Obama lebih lanjut untuk menutup fasilitas kontroversial yang disebut menjadi alat perekrutan para pejihad itu. BBC Indonesia melansir. Para tahanan dijadwalkan untuk meninggalkan Guantanamo dalam beberapa pekan mendatang. Namun militer tidak mengungkapkan kemana para tahanan akan dikirim. Saat ini masih ada 91 tahanan yang ditahan di Guantanamo, turun dari sekitar 800 pada tahun 2002. Presiden Barack Obama telah mengatakan ia ingin mengirimkan para tahanan itu ke negara asal mereka atau ke penjara militer atau sipil di Amerika Serikat. Teluk Guantanamo merupakan fasilitas untuk menahan para tersangka teror warga asing yang ditangkap setelah serangan 9 November di Amerika Serikat. Syedralun, Lembaga Pemantau HAM Amnesty International menuding Qatar melakukan kerja paksa dalam pembangunan stadion-stadion untuk Piala Dunia 2022. Amnesty mengatakan para pekerja di Stadion Internasional Khalifa dipaksa tinggal di penampungan yang kotor, harus membayar biaya perekrutan tenaga kerja yang mahal upah dipotong dan paspor disita. BBC Indonesia melansir, mereka juga menuduh FIFA hampir sepenuhnya gagal untuk menghentikan pelaksanaan turnamen yang dibangun di atas pelanggaran hak asasi manusia. Qatar mengatakan pihaknya prihatin atas tuduhan itu dan akan menyelidikinya. Pemerintah mengatakan kesejahteraan pekerja migran adalah prioritas utama dan menegaskan komitmen mereka untuk melakukan reformasi sistematis atas hukum perburuhan Qatar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun, Mesir meminta Siprus untuk mengekstradisi pria yang dituduh membajak sebuah pesawat pada hari Selasa lalu, seperti yang disebutkan jaksa Mesir. Saif al-Din Mustafa, yang digambarkan pejabat Siprus mengalami masalah kejiwaan, menggunakan ikat pinggang bunuh diri palsu saat membajak pesawat Egypt Air dan memaksakan penerbangan ke Larnaca. BBC Indonesia melansir, jaksa Mesir mengatakan Mustafa seharusnya diserahkan sesuai dengan traktat ekstradisi bilateral tahun 1996. Dia masih di penjara Siprus selama 8 hari. Kemungkinan dakwaan yang akan diterimanya adalah pembajakan udara, penculikan, dan tindakan mengancam. Mustafa tidak berbicara di ruang pengadilan, tetapi dia memberikan isyarat kemenangan saat dibawa polisi. Pembajakan yang dilakukan Mustafa diduga didorong pertikaian dirinya dengan mantan istrinya yang tinggal di Siprus. Syedralun, Presiden Prancis Francois Hollande membatalkan rencana mengubah konstitusi yang mencabut kewarganegaraan milisi terhukum serangan teroris. Kompromi disebutkan sepertinya tidak tercapai. BBC Indonesia melansir, usulan diajukan setelah terjadinya serangan Paris bulan November yang menewaskan 130 orang. Langkah ini ditentang keras dan menyebabkan Menteri Kehakiman Christian Taubira mengundurkan diri pada bulan Februari. Tetapi mantan presiden dan pimpinan partai oposisi Republik Nicolas Sarkozy mengatakan kepemimpinan Hollande yang bermasalah. Syedralun, beberapa orang wajib pajak mengaku bingung untuk menyampaikan SPT tahunan mereka melalui e-filing. Mereka akhirnya memilih untuk menyampaikan SPT tahunan di kantor pajak yang berada di wilayahnya masing-masing. Tribunnews.com melansir, untuk wajib pajak yang berada di Bekasi Barat dan Pondok Gede, seluruh kantor pajak pertama terletak di M Gold Tower, sebelah selatan dari Grand Metropolitan Mall. Seorang wajib pajak, Helen, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengisi SPT secara online tersebut. Dirinya juga belum mengetahui informasi bahwa pengisian SPT tahunan diperpanjang hingga 30 April 2016 tanpa dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 31 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedralun, wassalam.